kau berikan untukku. Kini gaun merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku. Terbuai aku dalam mulut manismu yang penuh dengan janji palsu. Seakan semuanya indah, terbuai mataku buta karena diriku selama ini tak tahu dirimu mendua. Biarkan ku bawa luka hatiku ini dan tak akan aku sesali. Walaupun gerimis tak henti, cukup sudah aku rasakan perih hati dan ku tak mau terulang lagi. Walaupun cintaku bersemi, pergilah kasihku, harap kau bahagia dan biarkanlah cinta kita cerita. Semuanya indah, terpuruk aku di dalam lembah cinta yang membuat mataku buta karena diriku selama ini tak tahu dirimu mendua. Biarkan ku bawa luka hatiku ini dan tak akan aku sesali. Walaupun gerimis tak henti, kini cukup sudah aku rasakan perih hati dan ku tak mau terulang lagi. Cintaku bersemi, pergilah kasih, ku harap kau bahagia dan biarkanlah cinta kita.